Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Qala muallif rahimahullahu taala bab sunanir ratibah. Kita lanjutkan pada kitab Taisirul Alam dan kita masuk pada bab baru, yakni salat-salat sunnah atau salat sunnah rawatib, salat yang mengiringi salat fardu ba'diyah atau qobliyah, dikerjakan setelah salat atau sebelum salat. Qala muallif rahimahullahu taala wa ta'kidu raka'atai sunnatil fajri wa fadluha. Penekanan dua rakaat sunnah fajar dan keutamaannya. Ini penekanan dua rakaat sunnah sebelum subuh dan keutamaan salat tersebut. Qala lis salawati al maktubati sunanun ratibah. Salat-salat yang lima waktu yang wajib memiliki salat-salat sunnah rawatib. Sahat fiha as-sunnatul mutahharah hathan wa fi'lan. Telah sahih khabar tentang sunnah-sunnah rawatib dalam sunnah yang disucikan, baik anjuran atau perbuatan. Langsung dicontohkan wa taqriran minasyari, dan penetapan dalam syariat. Walaha fawaidu azimah, azimatun, dan memiliki faedah-faedah yang agung. Wa awaidu jasimatun, ya, dan taib, pahala yang besar. Min ziyadatil hasanat wa raf'atid darajat wa takfiris sayyiat wa tarqi'i khalalil fara'id. Dari tambahan kebaikan, pengangkatan derajat, penggugur kejelekan, dan penutup celah-celah fardu. Dari sholat-sholat fardu, jika terjadi kekurangan maka ditutup dengan rawatibnya. Wajabri naqsiha, selain ya, menutup, demikian pula apa, menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Lidha yanbaghi al-i'tina'u biha, wal muhafadhatu syadidatu 'alaiha. Oleh karena semuanya ini, sepantasnya untuk i'tina, ya, diperhatikan, dijaga dengan kuat padanya. Hadza fil hadar. Penekanan ini jika seorang muslim tadi dalam keadaan mukim, karena dinukilkan dari ucapan Syekh Rabi dan para a'imah yang sebelumnya bahwasannya sunnah-sunnah adalah suwarun, pagar yang akan menahan al-lusus, para pencuri, untuk masuk membuka pintu rumah dan mencuri barang-barangnya. Taib. Penjaga dari yang wajib, minimalnya ketika seorang tadi futur, yang dia tinggalkan rawatibnya, bukan yang wajib. Tetapi kalau orang tadi tidak punya ratibah, sunnah-sunnah tambahan dalam ibadah wajib, maka dikhawatirkan setan akan langsung merusak yang wajib tadi. Demikian pula sebuah rumah jika tidak memiliki pagar, maka si pencuri tadi akan langsung masuk rumah dengan mudah. Maka menjaga sunnah-sunnah ini keutamaannya besar. Amma fis safari falam yankul anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annahu shala atau shalla syai'an min hadzal rawatib illa raka'atil fajri fakana la yada'ahuma la hadharan wala safara. Adapun ketika safar, tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat satu pun dari rawatib-rawatib ini kecuali dua rakaat sunnah sebelum subuh. Beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat ini, tidak di saat mukim, tidak pula di saat safar. Bahkan ketika orang terlewatkan dari sunnah, ya, fajar ini boleh dia qadha ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, jika dia punya kebiasaan, ya, melakukannya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithu tasi'u wal-khamsun, hadis yang ke-59. Qala an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal jum'ati wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya' wa fi lafdhin fa amal maghribu wal isya'u wal fajru wal jum'atu fa fi baitihi wa fi lafdhin lil bukhari anna bana umara qala hadathatni hafsah, ini saudara kandung dari Umar, Abdullah bin Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajadatain khafifatain ba'dama yatlu'ul fajru wa kanat sa'atun la adkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallama fiha. Dari Abdullah ibn Umar, anak laki-laki Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah Jumat, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah sholat Jumat, sesudah sholat maghrib, dan sesudah sholat isya. 2, 2, 2, 2, 2, 10. Wa fi lafdhin wa fa'ammal maghrib, adapun salat maghrib dan isya dan juga sholat fajar dan juga sholat Jumat, maka beliau kerjakan di rumah. Berarti ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, dan ba'diyah Jumat beliau sholat di rumah. Dan dalam lafaz yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, telah menyampaikan hadis kepadaku saudara perempuanku Hafsah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua sujud yang ringan, dua rakaat maksudnya, setelah keluar fajar, fajar shodik, berarti sholat qobliyah subuh. Dan saat itu adalah waktu yang aku tidak masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ syahidnya adalah sholat-sholat yang beliau sebutkan dari rotibah, ya, yang mengiringi sholat-sholat fardu. Qala al-ma'na ijmali, makna global hadis ini. Fi hadzal haditsi bayanun li sunanir ratibati li shalawatil khamsi. Di dalam hadis ini penjelasan terhadap sunnah-sunnah ratibah yang mengiringi sholat lima waktu. Wadhalika anna li sholati dhuhri arba'u raka'atin. Hal itu, sholat duhur memiliki dari ratibah empat rakaat. Rakaataini qablaha wa rakaataini ba'daha, dua rakaat sebelum dan dua rakaat setelah. Wa anna li sholatil jum'ati rakaataini ba'daha, untuk sholat Jumat dua rakaat setelahnya. Adapun rincian luasnya nanti disebutkan oleh para ulama. Ini sebagai pembuka saja. Wa anna lil maghribi rakaataini ba'daha, adapun sholat maghrib yang ada ratibahnya adalah setelahnya. Wa anna li sholatil isya rakaataini ba'daha, untuk isya juga sama ba'diyah. Wa anna ratibatai sholatai lail al-maghrib wal isya, adapun dua rawatib sholat malam, dua sholat malam yakni maghrib dan isya. Wa ratibatil fajri wal jum'ati, dan ratibah fajr dan sholat Jum'at. Kana yusalliha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Naam, karena afdhalus shalah ya ghairul maktubah fil bait. Salat yang paling afdal selain yang lima waktu itu di rumah. Baik. Dan ayyamul udzur, hari-hari udzur ya, seperti masa-masa kita pandemi. Jika memang berat dan besar, maka di rumah ahsan. Taib. Wa kana li ibni Umar radhiyallahu anhu ittisalun bi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, ya, dahulu memiliki kaitan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering keluar masuk ke situ. Abdullah bin Umar. Lima kani ukhtihi Hafsah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keberadaan saudara perempuannya Hafsah yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yadkhulu alaihi waktu ibadatihi, yang mana sering beliau masuk menemui Rasul pada jam-jam ibadah, kapan saja beliau ibadah. Walakinnahu yata'addabu fala yadkhulu fi ba'di sa'at, akan tetapi beliau juga tetap menjaga adab walaupun itu rumah saudaranya, tidak masuk pada waktu-waktu tertentu. Allati la yadkhulu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, yang tidak beliau menemui Rasul pada waktu-waktu itu. Imtithalan liqaulihi ta'ala, sebagai bentuk realisasi pelaksanaan terhadap firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumulladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thulu thalatha marrat, min qabli salatil fajri. Taib. Suratul Nur Al-Thaminah wa Khamsin. Hal ini adalah realisasi dan ya, aplikasi dari ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya meminta izin kepada kalian siapa? Alladzina malakat aymanukum, budak-budak kalian, minta izin dulu, dan orang-orang yang belum sampai usia balig dari kalian 3 kali. Kapan? Min qabli sholati al-fajri, jika mereka pengin menemui kalian sebelum sholat fajar. Ya, kondisi-kondisi yang mungkin kita sendiri tidak suka dilihat orang dan tidak suka menemui tamu terlalu pagi, belum ada persiapan dari sisi berhias, ya, bersuci, dan masih apa? Ya, tertampakkan aurat di sana. Nah, ini beliau menjaga tetap dari sisi ini adab-adab. Fakana la yadkhulu alaihi fi sa'ah allati qabla salatil fajri. Ya. Fakana Umar Ibnu Umar Abdullah tidak masuk pada jam-jam yang disebutkan, yakni sebelum salat fajar. Liyara kaifa kana nabiyyu yusalli. Ya, agar supaya beliau, yakni Abdullah bin Umar, bisa melihat bagaimana Nabi itu sholat. Ya, semangatnya seperti itu. Walakin min hirsihi alal ilmi, akan tetapi bersamaan dengan semangatnya beliau terhadap ilmu, kana yas'alu ukhtahu, beliau bertanya kepada saudarinya Hafsah andalik tentang hal itu. Karena tidak boleh masuk, tidak boleh melihat bagaimana Nabi ibadah, karena saat itu adalah saat yang Allah dan Rasulnya melarang untuk bertamu, maka beliau bertanya kepada saudarinya. Fatukhbiruhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajadatain khafifatain ba'dama yatla'u al-fajr wahuma sunnatu sholatis subhi. Maka Hafsah pun mengabarkan kepada Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat ringan setelah terbit fajar, yakni fajar shadiq, dan keduanya yang dimaksud adalah sholat sunnah subuh, sholat subuh. Adapun nasiyahnya hadis ini pun ma'ruf, jelas. Taib. Dan syahidnya adalah apa yang disebutkan dalam lafaz Bukhari tadi, 2 rakaat yang ringan yang dikerjakan Rasulullah ketika terbit fajar shadiq, pertanda dari masuknya sholat subuh. Nah, di sini juga nanti dalil yang diluaskan lagi oleh para ulama pembahasan bahwasanya qobliyah subuh itu juga dikerjakan dengan apa, waktu ketika yakin fajarnya sudah terbit. Jadi tidak boleh seorang sholat sunnah subuh sementara adzan belum dikumandangkan, dan adzan itu adalah tanda dari masuknya waktu subuh. Jadi kalau dia terlanjur sholat ternyata ya belum adzan, maka diulang. Kenapa? Ini bukan masuk dari sholat sunnah qobliyah subuh, karena di sini nasnya jelas ba'dama yatlu'u al-fajru, setelah terbit fajar. Nah, qala ma yu'khadhu minal hadith, apa yang bisa kita ambil dari hadith ini? Al-awwalu, yang pertama, istihbabu hadhihi rawatibil madhkurati wal muwadhabati 'alaiha, dicintai ratibah yang disebutkan salat rawatib dan muwadhabah atau muwadhibati, jadi menjadikan sebagai na'am kebiasaan sehari-hari. Dan ini diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada al-mu'minin, hamba-hamba yang beriman. Kenapa? Ketika ada celah, rongga, kekurangan yang ada pada sholat fardu, maka sholat-sholat sunnah inilah yang akan apa, menutupnya. Taib. Yang tentunya masih banyak taksir, ya, di antara kita tentang sholat-sholat sunnah ini. Taib. Yang tentunya kita terus berlatih menundukkan, ya, taib, hawa nafsu kita untuk terus kita perangi. Taib. Yang kedua, athani annal asra laisa laha ratibatun min hadhil muakkidat. Salat asar tidak ada salat rawatibnya. Taib, dari yang ditekankan ini. Tapi kalau misalkan seseorang ingin salat sunnah, ya, ba'dal adzan, ya, maka diniatkanlah ba'dal adzan tadi, tidak qobliyah asar, karena tidak ada salat rawatib sebelum asar atau sesudah asar. Ya, seperti yang tersebut dalam hadis tadi. Atsalitsu anna rawatibal maghribi wal isya'i wal fajri wal jum'ati al afdalu an takun fil bait. An takuna fil bait. Rawatibah atau rawatib maghrib, isya, fajar dan jumat, ya, ini di utamakan dan yang afdal adalah dilakukan di rumah. Jika memungkinkan, jika tidak maka melihat kondisi yang dimudahkan, di masjid pun tidak mengapa. Karena biasanya keumuman sifat, ya, kita itu akan ringan ibadah ketika melihat yang lain ibadah. Tapi ketika melihat orang lain tidak ibadah, maka jiwa kita pun menumpu padanya, mencontoh. Ya, dan itu adalah sesuatu yang umum sifatnya. Ar-rabi'u at-takhfifu fi raka'atil fajri, ringan dalam mengerjakan salat sunnah fajar. Karena yang disunahkan membaca pun rakaat pertama al-kafirun, rakaat yang kedua, ya, al-ikhlas. Ini pada masa itu adalah salat yang paling ringan, ya. Salat yang paling ringan sekali. Adapun kita, surat-surat yang tersebut tadi adalah sesuatu yang sudah jadi keumuman. Ya. Seperti apa, ya, sedangnya sholat mereka. Ya. Seperti itu. Ini juga menunjukkan tentang kapasitas dan mutu dari ibadah-ibadah para salaf dulu berbeda dengan, ya, kualitas dan kuantitas ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa kita, jauh dan tentunya enggak bisa dibandingkan. Taib. Al-khamisu warada fi ba'dil ahaditsis sahihati anna lidhuhri sittan arba'an qablaha wa raka'ataini ba'daha. Datang pada sebagian riwayat yang sahih, ya, salat zuhur punya 4 rakaat, punya 6 rakaat. 4 sebelum, 2 setelah. Ini tambahan. Faqad ja'a fi Tirmidzi min hadithi Ummi Habibata marfu'an arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Datang dalam, ya, riwayat Tirmidzi dari hadis Ummu Habibah marfu' sampai kepada beliau 4 sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Al-akhir, as-sadis, ba'du hadhihi rawatib takunu qabla al-faridati litahyiati nafsil musalli lil ibadah qabla dukhul fil faridah. Ya, sebagian rawatib ini dikerjakan sebelum sholat fardu. Untuk apa? Menyiapkan litahyiah, litahyiati nafsil musalli, untuk mempersiapkan pemanasan. Kalau di misalkan riyadhah, olahraga pemanasan, supaya nanti pas mainnya itu sudah renggang otot-ototnya, tidak sakit. Taib, litahyiati nafsil musalli lil ibadah qabla dukhul fil faridah, sebelum dia masuk ke salat fardu. Wa ba'di ar-rawatibi takunu ba'daha litujbira ma waqa'a fiha min nuqsan. Adapun sebagiannya adalah setelah salat fardu untuk menambal, menutup apa yang terjadi pada salat fardu tadi dari kekurangan. Ala kulli hal, ini diantara taujihat para ulama ya tentang salat-salat yang tersebut untuk menyiapkan jiwa, menyiapkan raga untuk ibadah yang lebih besar dan juga untuk menambal kekurangan yang terjadi di sana. Wa illa fahunaka fawaid ya akthar ya wa fawaid a'dham ma yudzkar min haula. Di sana juga masih ada faedah-faedah yang sangat banyak dari apa yang disebutkan di sini. Alhamdulillah, ini hadis pembuka dari sholat sunnah rawatib, dua rakaat sebelum subuh, dan ini yang paling ditekankan baik ketika hadir maupun safar, dua rakaat sebelum duhur, sebagian riwayat mengatakan empat rakaat, dan dua rakaat setelah duhur, sebelum dan setelah, dua rakaat setelah Jumat, kemudian asar tidak ada, kemudian setelah maghrib dua rakaat, dan setelah isya pun dua rakaat, sebagian riwayat 10, sebagian riwayat 12. Taib naktafi, walhamdulillah, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.